Ikhwatul kiram, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Awa'iqut Talab. Masih pada poin yang pertama atau rintangan yang pertama, penghalang yang pertama yang merintangi seorang talibul ilm qala rahimahullah wa ablaghu min dhalik, dan lebih jelas dari itu semua, yaitu tentang perihal meluruskan niat, perihal pentingnya niat, perihal untuk mengobati, menangani masalah niat agar terus ikhlas karena Allah, kata muallif, yang lebih jelas daripada itu, lebih gamblang adalah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ta'allama 'ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mana ilmu itu semestinya, seharusnya dipelajari, difahami, dihafal, dikuasai, dengan tujuan untuk dengan ilmu tadi mencari wajah Allah, yaitu dengan ikhlas. Jadi, barang siapa yang mempelajari ilmu, ilmu yang semestinya dia pelajari itu dengan keikhlasan, dengan mengharap wajah Allah, dengan mengharap keridhaannya. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Namun ternyata dia tidaklah mempelajari kecuali untuk mendapatkan dengan ilmu tadi keindahan dunia. Keindahan dunia kan macam-macam ya. Orang itu kadang indah. Indah atau senang itu dengan diberi kedudukan. Berarti apa? Mansop. Dia pengen kedudukan, puas. Walaupun secara misalnya ya makanan juga tidak terus wah. Pakaiannya juga tidak wah, kendaraannya pun demikian, tapi diberi kedudukan. Artinya kan masing-masing orang kadang-kadang harapan tujuannya keindahan dunia itu variatif. Ada yang saya tidak mau kedudukan, tapi yang penting saya dapat uang, begitu. Dengan apakah dia belajar, apakah dia mengajar misalnya. Atau bukan itu, barakallahu fikum, uang juga tidak mau, kedudukan juga tidak mau, tapi istilahnya diorangkan, ya bahasanya ya saya itu dipakailah begitu ya, dipakai kan begitu ya. Nah, baik. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradhadun minad dunya. Jadi yang dia bidik, kan begitu ya, dengan ilmu yang semestinya dipelajari itu untuk mencari wajah Allah, kok dia membidiknya? Yang mau dia cari, yang dia mau dapatkan adalah untuk mendapatkan keindahan dunia. Kata beliau alaihi salatu wassalam, lam yajid urfal jannah yaumul qiyamah, maka dia tidak akan bisa mencium bau harumnya surga. Ya'ni urfal jannah, ya'ni rihaha, yaitu bau wanginya. Mencium saja tidak. Ya. Mencium saja tidak. Itu kan akibat. Padahal yang namanya ilmu itu kan barakallahu fikum, semua mengarah untuk masuk kepada jannah. Semua ilmu itu kan untuk mengarah kepada jannah. Lah kamu mau pamer misalnya. Pamer membidangi misalnya apa ya, bahasa Arab. Entah kamu supaya dikatakan apa Ibnu Hisyam, atau dikatakan apa misalnya Ibnu Aqil, atau dikatakan sebagai Sibawai atau yang lainnya, kan begitu ya. Lah terus apa? Mestinya kan dengan kemampuanmu dalam bahasa Arab, kan begitu ya. Apalagi kita kenal bahwa masing-masing kita dengan kemampuan dan keterbatasannya kadang-kadang berhenti. Artinya berhenti dari memahami sesuatu karena keminiman, keterbatasan, kan begitu. Perangkat yang kita pakai untuk memahami Quran dan Sunnah kan bahasa Arab. Yang pertama. Baik. Tapi kok kamu malah lain? Saya enggak itunya. Saya bukan itunya, kan begitu ya. Atau ingin membidangi misalnya dalam apa, misalnya ilmu hadis, sampai tingkatan masya Allah kamu bisa meneliti, kamu telaah kitab-kitabnya para ulama, istilahnya kitab tarajim arwah, tarajim rijal, terjemah biografi. Kadang kan yang paling mudah, artinya paling gampang, kemana mencarinya, siapa orangnya, itu kan rijal ataupun perawi-perawi yang ada dalam apa, Bukhari Muslim, atau yang dikatakan kepada Kutub As-Sunan. Lah kamu kebentur misalnya sebuah athar, sebuah riwayat, dikeluarkan di kitab-kitab yang di situ tidak dalam Kutub As-Sunan, kamu mungkin akan kesulitan mencari ini siapa ya orangnya ini, kan riwayatnya siapa. Mungkin kadang orang sampai bisa masuk ke situ, punya kemampuan. Punya kemampuan. Tapi berujung kepada saya itu hanya ingin tahu, saya bangga kalau bisa mengoreksi ini, hadis ini, sahih ini, dhaif. Sampai itu aja. Adapun isinya apa saya enggak tahu menahu, kan begitu. Sampai seperti itu yang isinya orang cari. Yang penting dengan itu saya bisa mencetak apa buku-buku karya-karya saya dalam masalah misalnya tashih wa tad'if, bidang dalam mengatakan, membiji, menilai ini sahih dan dhaif. Itu aja laku banyak. Nah, ya, paham. Adapun isinya saya enggak peduli. Mau mengajak kepada keimanan, mau mengingatkan kepada misalnya kesyirikan, kekufuran, saya tidak berkeming ke situnya. Nah, kan fatal kalau belajar seperti itu. Terus untuk apa? Padahal kan seperti yang sudah sering mungkin diulang, diajarkan, bahwa kalau kita barakallahu fikum masuk dalam memahami suatu masalah ya, baik itu mungkin ahkam, hukum, atau hal-hal yang berkaitan dengan istilahnya fikih atau muamalah, bahkan mungkin akaid, kan kita sering ditanya istilahnya argumen dalam hal ini apa, dalilnya apa, kan begitu. Makanya para ulama salaf itu kalau datang kepada mereka masalah soal yang berkaitan dengan agama, yang pertama kali yang pertama kali bercokol pada pikirannya itu ya Quran dan Sunnah yang dikedepankan. Jangan terus ngomong kalau ini sih bagi saya gak perlu Quran Sunnah. Ya, gak sampai segitunya. Malah kadang jadi ibaratnya apa? Jadi bahan guyonan, bahan la ilaha illallah mungkin di apa? Plesetan kan begitu ya? Jadi istilahnya plesetan. Loh, memang kita itu beragama suka yang seperti itu. Iya, kalau seperti itu kan laris. Diundang ke sana kemari, hirup pikuk tentang orang tertawa bercanda ria. Pokoknya kalau ngaji dengan Ustaz Fulan itu mesti gergeran gitu ya, enggak ada yang ngantuk. Nah, sebetulnya kalau judulnya hanya sekedar tidak mau ngantuk, yang bawa uang banyak-banyak ya. Setiap yang ngantuk panggil kasih uang kan jadi enggak ngantuk ya. Kalau mau judulnya ngobati enggak ngantuk kan gitu. Atau panitia besok nyediakan apa? Pistol air ya. Nanti yang ngantuk ditembak. Tapi jangan diisi cabe kan. Kasihan kan. Jadi ada sebagian cerita dulu yang pernah duduk di masjidnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu pakai senapan, siapkan senapan itu bukan untuk nembak orang ya. Nembak mata yang ngantuk ditembak. Baik, siap ditembak. Jadi apa yang kamu harapkan seperti itu? Nah, kita tahu kalau kembali kepada Quran, yang namanya hujjah itu kembali kepada Quran, yang dicari bagaimana memahami, ada kecocokan tidak, ada kolerasinya tidak, ada hubungannya tidak. Ya, jangan ilmu gaduk-gaduk ya, digaduk-gadukkan gitu ya. Jangan. Al-Quran itu kitabullah. Namanya mufassir, namanya mufassir. Ini harus tanamkan rasa takut. Kamu menafsirkan, yang namanya mufassir itu kan muballigh an kalamillah, sebagai penyampai kalamullah ya. Itu harus ditanamkan. Jangan sampai kamu sembarangan kamu ikuti kemauanmu. Ya itu terserah saya. Mau saya tafsirkan begitu. Berarti kan ghair muradillah. Kamu akan mengatakan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Allah mengatakan demikian, kamu kok kesana. Dan ini diingatkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Utsaimin, diantaranya ialah hati-hati tawassu. Hati-hati tawassu fihtimali al-laf wal kalimat. Hati-hati kalau kamu itu liar, kamu meluas dalam memberikan ihtimal-ihtimal, ucapan ini kemungkinan begini, ini lafadznya kemungkinan begini. Kamu liar, enggak punya kaidah. Kan orang kalau misalnya berbicara masalah lafadz yang itu lughatul arabiyyah, yang paling dekat ialah apakah sesuai dari sisi lughah, tinjauan lughahnya apa? Kan begitu ya. Sisi tinjauan bahasa lafadz ini maknanya apa? Itu yang pertama. Baik. Kalau sudah ketemu sisi lughahnya, bahasanya, maknanya demikian, kemudian apakah maaninya seperti itu, penerapannya seperti itu? Iya. Sebagai contoh, zulm, kedzaliman. Namanya kedzaliman kan berbuat tidak baik, aniaya, misalnya tidak adil, zulm. Kedzaliman, mendzalimi diri sendiri, mendzalimi orang lain. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka dijamin baik di dunia maupun di akhirat mendapatkan jaminan apa? Al-amnu wal hidayah. Aman dan petunjuk di atas keistiqomahan di dunia dan di akhirat. Seberapa kemampuan orang dalam barakallahu fikum, menjaga dari kedzaliman, sebesar itu pula pahala jaminan keamanan dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Semakin sempurna, semakin sempurna pula jaminan keamanan dan hidayah dari Allah di dunia dan di akhirat. Ya, para sahabat memahaminya, tinjauan lugah yang namanya zulm, ayyuna la yadhlim? Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Kan begitu ya? Kadang mendzalimi diri sendiri, ya. Kadang mendzalimi diri sendiri. Misal ada sebagian ya, diajak pergi misalnya terus nyupiri. Ya kalau ngantuk ngomong aja kan, bikin ngantuk misalnya pergi mampir di rest area atau apa. Ini tidak. Cari cabai terus diucuk-ucukkan di matanya, kan mendzalimi ya. Kamu paksakan ya. Kenapa kamu menyiksa kamu sampai cabai kamu taruh di matamu, kan begitu ya. Apa kamu ganjel pakai pentol korek gitu? Ya, kan enggak sampai segitunya. Naam. Apalagi ya. Dulu saya masih dulu sekolah tahun 90-an pergi dari Lampung ke Jogja itu. Sebagian mereka untuk bisa sopir-sopir lintas Sumatera itu minum yang diistilahkan mungkin kalau kelasnya ya sekelas minuman keras ya. Apa itu mungkin tua atau ciu, dan supaya apa? Supaya enggak ngantuk ya. Ya, kan maksakan supaya fresh. Ya kalau begitu lah, kalau kamu matamu fresh, kamu kemudian tidak ngantuk tapi otakmu tidak fresh, kan begitu ya. Ada apa di depan kamu, kan kamu kadang enggak nyadar ya, kamu tabrak. Berarti apa? Mabuk ya. Ya. Kan harusnya enggak boleh seperti itu dan yang lainnya. Atau kamu menggunakan apa istilah minuman-minuman apa namanya? Suplemen, kan begitu. Apa? Santri misalnya besok ujian lembur, minum apa? Ya, dulu ada apa itu namanya? Hah? Energen. Oh, Katrindeng. Katrindeng, kemudian Kuku Bima, terus apa dulu yang ilmu ekstra jos ini. Ya. Ya, saya dulu juga pernah minum, kan begitu. Pernah minum, tapi kan terus diingatkan, itu kan bahaya bagi ginjal, itu suplemen-suplemen yang membahayakan. Begitu. Al-Muhim barakallahu fikum, itu kan berarti mendzalimi. Apakah seperti itu yang dimaksud? Mendzalimi. Kamu ganggu temanmu, kamu ganggu saudaramu. Padahal Nabi mengingatkan bahwa yang dimaksud tidak mencampuri kezaliman, tidak mencampuri dengan apa? Kesyirikan. Kan begitu. Ada sisi bahasa pun yang itu orang Arab, tapi dalam memaknai ada apa? Kekeliruan. Ya. Paham? Kalau itu yang dikatakan kitabullah. Jadi, ya Quran memang ada lafaz kalamnya, tetapi memahaminya bagaimana? Maka ala fahmi salafina salih. Sesuai dengan apa yang difahami oleh para ulama salaf. Nah kalau hadis, kan bukan hanya pemahaman. Tentang keakuratan hadisnya sahih atau dhaif. Kan begitu ya. Dia hadis yang kuat atau yang lemah. Kalau kuat baru bisa dijadikan hujah. Kalau tidak, yang lemah, kan begitu, tidak dijadikan sebagai hujah. Karena pondasi. Kamu bangun rumah, bagus-bagus, pondasinya jelek. Kan akan runtuh. Nah, seperti itu. Seperti itu ketika kita menghadapi bahwa yang namanya argumen dalam kita beragama, ya kepada Quran, kepada sunnah, jika tidak ada pada gunanya pada ijma, jika tidak maka pada qiyas, yang semua tadi disepakati oleh para ulama tentang empat hal tadi. Nah, kita kembali bahwa kalau seorang dalam belajar yang semestinya dengan belajar tadi membawa, kan membawa kepada jannah, masuk ke dalamnya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, kok kamu hanya sampai kepada apa perantara tadi saja, sampai di situ kamu tidak menginginkan yang lebih. Kamu hanya ingin mumpuni dalam bidang misalnya tadi kayak bahasa Arab atau mungkin hadis, atau kamu supaya dikenal sebagai orang faqih. Masya Allah, ini orang kalau cerita misalnya apa namanya khilaf para ulama mesti diceritakan panjang lebar. Tapi dalam penerapan sholatnya ya kayak gitu, bahkan Na'udzubillah misalnya. Kok malah enggak sholat? Kan begitu. Kok malah enggak sholat misalnya. Terus apa fikih itu? Naam. Dan seterusnya. Naam. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah. Kemudian berkata mu'allif, qala Ibn Atha rahimahullah ta'ala, fiman ta'allama li ghairillah. Berkata Ibn Atha, atau sebelum kita lanjut, tadi hadis tadi disebutkan dalam footnote-nya, akhrajahu Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Abu Dawud dalam sunannya, wa Ibn Majah dalam sunannya, disahihkan Al-Hakim, wa aqarrahu Dzahabiyyu, dan Imam Dzahabi menyetujui atas hukum yang dikatakan Al-Hakim bahwa hadis itu sahih. Hadis sahih, dan hadis ini sahih, barakallahu fiik. Tsumma qala Ibn Atha, terhadap orang yang mempelajari ilmu tetapi bertujuan kepada selain Allah, yaitu tidak ada keikhlasan. Ya, bertujuan kepada selain Allah itu banyak ya. Makanya tadi dikatakan apa? Tasya'abat al-humum. Bermacam-macam tujuan-tujuan yang ada di cita-citanya. Cita-citanya macam atau banyak sekali. Fi ahwali dunia, dalam urusan dunia. Tetapi dengan ilmu. Artinya orang itu, ya terkhusus ya, seperti kayak negara kita kan Masya Allah ya, satu sisi Masya Allah orang menjunjung, menghormati ilmu dan orang yang berilmu. Lah kalau kamu jual, kamu belajar, kamu jual, kamu jajakan, kamu tawarkan, itu kan orang akan cepat. Ya contoh-contoh, fenomena ruqyah ya. Fenomena ruqyah, meruqyah, menjampi. Boleh tidak meruqyah itu? Ya boleh ya, walaupun ada persyaratan misalnya. Dengan lafaz yang jelas, tidak boleh menyandarkan bahwa kesembuhan itu dari dirinya. Ya, Allah Azza wa Jal. Dan boleh menjadikan apa wasilah. Ya. Seperti seorang mungkin membacakan pada air. Ya. Kamu baca. Taib, kamu bacakan. Kemudian kamu tiupkan. Ini kan perbedaan menjampi dengan kita meruqyah diri kita ketika mau tidur. Ya, kita kan juga dianjurkan ketika mau tidur kan kalau ruqyah kan ditiup dulu ya, tiup baru baca ya. Tiup baru baca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, baru kita usapkan ya. Supaya kita dijaga oleh Allah. Kalau ruqyah kan baca, tiupkan ya. Nah, pada sebagian, ya subhanallah, datang, ya mungkin kadang, apa ya, pada sebagian, bisa jadi, imma memang murni ketakwaannya, atau itu ujian ya, misalnya ujian. Subhanallah, ada yang kesurupan dikasih minum langsung, sembuh total. Jinnya pada takut semua, kepanasan dengan air yang dia bacakan. Misalnya, ada terjadi seperti itu. Kok kondang kan begitu? Rame. Setiap ke situ cuma dibawa air pulang sembuh. Kan Masya Allah ya? Iya. Makanya pada sebagian katanya, kalau ngundang saya itu gak usah repot-repot. Saya punya isanya orang-orang yang nganterkan saya. Saya gak minta apa-apa. Cuma saya itu punya di mobil ini ada satu kontainer isinya air. Sebesar mungkin botol-botol apa? Aku yang kecil. Itu enggak banyak maharnya. Paling satu botol 300.000 lah. Sak kontainer misalnya. Isinya 1.000, untungnya berapa kan begitu. Ya pantas misalnya. Dari jauh-jauh ke situ bawa pasukan. Enggak mau dibayar sama sekali. Betul ya. Kalau laku sak kontainer kan sudah. Masya Allah kan begitu ya. Makanya fenomena ruqyah dengan air tadi. Sebagian. Yang berlebihan tadi ya. Mendingan daripada kamu sulit. Susah payah setiap air botol kamu bacakan, pesen air satu tangki yang isinya berapa? 20 ribu liter ya. Tangki air tahu kan? Mobil tangki isi 20 ribu liter, isi berapa yang terbesar itu? Hah? Ada yang isi 40 ribu ada ya? Kamu bacakan dibuka di tangkinya itu, kamu baca ruqyah kan? Kamu bagi-bagikan saja. Ya, ada dulu masa yang itu dikasih tahu aja biar ruqyah satu tangki tadi kan untungnya banyak gitu. Kalau memang mau seperti itu, bisnisnya bisnis meruqyah air. Enggak usah repot-repot, satu gelas kamu ruqyah kan lumayan waktunya. Bayangkan 100 gelas seminggu mungkin enggak selesai kan begitu. Lah kalau satu tangki digelasi jadi berapa ya? Saya bukan mau membuka peluang bisnis ya. Ya sekitar cerita, kita ceritakan ada sebagian begitu. Ada yang sampai seperti itunya. Artinya apa? Menjual air. Baik. Maka beliau berkata terhadap seorang yang mempelajari ilmu tetapi lighairillah. Ja'alallahu al-ilma alladhi 'allamahu man hadha wasfuh. Allah menjadikan ilmu terhadap orang yang mempelajari dengan sifat tadi, sifat orang mempelajari ilmu bukan karena Allah. Paham ya? Allah menjadikan seorang yang ilmunya yang dia pelajari, dia mumpuni sana kemari, tetapi wasfuhu sifat dia, ciri dia adalah apa tadi? Ta'allama li ghairillah. Dia belajar bukan karena Allah. Punya maksud tujuan macam-macam, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Nah, dulu saya pernah ada salah satu, katanya sih misalnya lulusan dari sebuah pondok pesantren yang terkenal daerah mana, Rembang sana. Saya ketemu, saya ngobrol, ya saya pernah di Yaman. Nah mungkin bayangannya di Yaman kan tempat-tempatnya habaib gitu ya. Nggak tahu kalau saya itu di Syamukbil kan gitu. Ibaratnya kan musuh bebuyutan bagi mereka kan gitu. Cerita, waktu itu saya membawa apa kitab Imam Sabah Syaukani ya, Tadhilul Etekot. Dibaca sama dia sebentar gitu. Terus apa katanya bisa bermain ke pondok kami. Ya nanti kalau ada waktu saya bilang. Subhanallah pas ke situ hujan katanya. Barokahnya orang dari Yaman katanya. Ya jangan begitu. Ini mungkin bertepatan saya ke sini hujan. Jangan seperti itulah saya bilang gitu. Enggak boleh. Cerita-cerita berujung ya di Papua ini enggak perlu orang-orang seperti sampean maksudnya. Enggak perlu orang-orang seperti sampean artinya menunjuk ke saya. Eman katanya. Di Papua ini orang-orangnya kan orang-orang yang terbelakang. Jadi dikirim orang-orang yang bodoh-bodoh aja enggak masalah, oh, dibohongi dalam agama aja mereka enggak tahu. Loh kok begitu? Saya itu di pondok dulu orang yang paling bodoh, enggak paham apa-apa. Enggak pernah istilahnya jarang naik kelas, tapi saya dikirim karena kelasnya di Papua tidak sekelas kiai-kiai yang besar. Orang yang pintar agama dikirim yang bodoh-bodoh aja sudah cukup karena mereka di sana dibohong-bohongi mau. Nah, emang kita mau ngapa dia? Orang yang bodoh dibodohi lagi kan begitu? Ya subhanallah. Hancur kan begitu? Hancur kan? Allah musta'an. Jadi artinya ini pelajaran bagi kita semua, siapa yang misalnya kamu hadapi, siapa yang kamu ada di hadapanmu, kamu kan sebagai seorang yang membawa agama. Dia mungkin orang yang memerlukan bimbingan, kamu bimbing. Dia orang yang tidak tahu, kamu ajari selama ada padamu kemampuan-kemampuan. Dia mungkin terbebani dalam satu perkara, apakah itu hal yang beresiko kepada misalnya sebuah muamalah yang diharamkan, sampaikan itu satu hal yang haram, walaupun itu dikatakan, oh baru ngaji, bahasa kita masih awam, jangan kenceng-kenceng dalam mengisi, ini halal, ini haram. Nah kalau memang haram, mau diapakan? Atau kita berstandar, ya ini kalau untuk saya sih gak boleh, tapi kalau untuk antum, boleh-boleh saja sih kan begitu. Apa seperti itu? Kan tidak, Rasul tidak begitu dalam membimbing. Nah, kemudian dikatakan bahwa kalau seorang dalam mencari ilmu sifatnya mengharap selain Allah, ilmu tadi akan menjadi katakan apa? Hujjatan alaih. Ilmu yang dia pelajari bukan sebagai pembela dia yang dikatakan hujjatun lah, tapi ini alaih, akan menjadi bumerang, akan membinasakan dia kalau terus itu dilanjutkan. Kalau itu dilanjutkan, ya kita nggak tahu tentang istilah bahwa bumerang kemudian akan menjadi yang membinasakan. Oh nyatanya enggak kok. Rumahnya semakin bagus, mobilnya semakin bagus, dia semakin laris. Padahal ilmunya kayak gitu. Lah kamu kepengin. Kan begitu ya. Kamu pengin seperti itu. Kan kita enggak tahu binasanya dia. Nah, jadi jangan diukur kebinasaan itu dengan masalah materi. Katanya binasa, binasa bagaimana oh masih hidup? Binasa bagaimana dia semakin kaya, dia semakin punya. Kita enggak tahu. Bisa jadi di alam kubur nanti, bisa jadi di alam akhirat nanti. Iya. Kan demikian. Kita enggak tahu. Baik. Yang kedua wasababan fi tahsilil uqubati ladai, dan menjadi sebab akan sampainya uqubah, yaitu hukuman padanya. Ya kita enggak tahu hukuman itu. Hukuman itu bisa saja yang sering kita dengar apa? Istidrajan. Ya. Dibiarkan dia semakin bergelimang dengan apa yang dia harapkan. Ya. Itu juga hukuman. Allah menghukum pada seorang. Semakin dibuat larut, semakin dibuat jauh, walaupun dia sosok yang seolah-olah, masya Allah ilmunya, kan begitu ya? Iyadan billah. Kemudian yang kedua, wala yaghurannaka ayyakuna bihi intifa'u lil badi wal hadir. Dan jangan menipumu. Dengan ilmu yang ada padanya, yakunu intifa'u lil badi wal hadir. Banyak yang mengambil manfaat dari orang pelosok sana atau orang yang ada di kota dia. Iya. Dengan ilmu tadi kamu jangan tertipu. Jangan terpesona. Kamu jangan magrur, kan begitu. Kamu jangan sampai terus apa ibaratnya melongo, terkesima. Kok jadi ternyata dia kalau ngisi pengajian itu luar biasa. Kabupaten datang semua. Yang dari pelosok-pelosok turun gunung, kan begitu. Kamu jangan tertipu. Kalau didapati pada seorang itu dalam mencari ilmunya, tujuan apa? Li ghairillah. Baik. Wa fil khabari, sampai di situ ya. Tiga hal yang dikatakan Ibn Atha, bahwa beliau berkata, dan ini bukan kemudian terus dipakai kita menuduh ya. Menuduh dalam artian, kok ustaz itu kalau ngisi masya Allah ya yang hadir banyak. Terus kemudian apa tadi? Ya ukubahnya kan kita gak bisa. Artinya banyak hal-hal yang kemudian kita mengarah-arahkan. Ini kayaknya gak ikhlas itu, kan begitu ya. Ya bukan begitu, berarti kamu ada sesuatu, kamu cuma iri saja, kan begitu. Kamu mungkin iri, jangan begitu. Baik. Wa fil khabar, dan dalam hadis al khabar, ya kita kenal tentang khabar. Khabar itu kan khabarun nabi. Ada yang mengatakan khabar itu hadis, atau khabar itu istilah kepada ma'udhifa li ghairi, berita-berita baik itu ucapan, perbuatan, takrir, tapi dari selain beliau, selain Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dikatakan khabar. Walaupun barakallahu fikum, ini sebuah istilah, ya, istilah yang ma'ruf di kalangan para ulama. Asar juga dikatakan hadis, khabar juga dikatakan hadis. Artinya, hal yang semacam ini, kamu jangan masuk menjadi pengkritisi. Gini maksudnya. Di sini kamu jangan kasih catatan, ini Syekh salah kok mengatakan khobar, itu kan hadis. Ya enggak ada pertentangan ya. Ya, dulu kita dibimbing. Dibimbing barakallahu fikum Syekh Mubil senantiasa misalnya mengingatkan bahwa hal-hal yang kadang diistilahkan para ulama itu kamu jangan terburu-buru memberi catatan kaki, mengoreksi. Sampai di sana dulu ada kitab. Kitab itu kadang-kadang kayak jadi bantah-membantah. Misalnya ada satu kalimat ditulis misalnya yang benar demikian, sawabuhu, yang benar demikian. Kan sudah kan selesai. Ditaruh di tempatnya. Datang orang kedua membenarkan yang pembenaran orang tadi, ya, yang benar demikian. Berarti kan sudah ada pihak kedua. Terus jadi banyak coretan. Nah, kadang kan orang ya belum tentu. Belum tentu apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki. Makanya ada istilah-istilah seperti Imam Tirmidzi ketika beliau mengistilahkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang mengatakan kadang haditsun apa? Hasanun apa? Sahih, hasan sahih. Ya ada istilah-istilah para ulama sendiri dalam menerjemahkannya. Yang sampai pada tingkatan andai kata Imam Tirmidzi hidup, kita tanyakan apakah yang Anda maksudkan dengan istilah yang ada pada kitab Anda? Karena banyak para ulama yang terjadi apa? Memberikan ihtimal mungkin demikian, mungkin demikian. Nah, jadi kita kembali, ini sebuah pendidikan, pengajaran bahwa sebuah istilah yang di sana ada pengistilahan-pengistilahan yang beragam, kita jangan misalnya terburu-buru kemudian mengatakan saya ada kesalahan. Baik. Dalam sebuah khabar yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'ayyidu hadha dina birrajulil fajir. Hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih yaitu sesungguhnya Allah Azza wa Jal menguatkan, Allah Azza wa Jal sungguh akan menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir. Dengan seorang yang fajir. Yaitu dengan seorang yang dia berbuat perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Naam. Bisa dia berbuat zalim. Kadang dalam kondisi tertentu, Allah menguatkan, membantu agama ini dengan sosok seorang yang dia bukan orang yang taqi, bukan orang yang ketakwaannya masya Allah, tapi dengan orang yang jelek. Seperti pada hadis kisah bahwa ada seorang yang berjibaku, artinya dia tangkas, dia andil dalam peperangan. Kata Nabi, dalam konteks yang mungkin kita singkat, yaitu siapa yang menghendaki untuk melihat sosok seorang sebagai penghuni neraka, silakan lihat orang ini. Diikuti orang tadi. Ternyata ketika dalam peperangan, dia ahli dalam pedang, punya ketangkasan, punya kemampuan. Tapi ketika ada luka pada badannya, dia tidak sabar. Sehingga apa? Bunuh diri. Kan begitu ya? Bunuh diri. Padahal dia telah membantu dalam peperangan sekian banyak hal. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan seorang yang jelek. Tapi ini jangan merekomendasi diri. Aku ini jelek-jelek begini juga membantu loh di pondok gitu ya. Jadi ada sebagian santri barakallahu fikum tuh cerita kan. Jadi kan di pondok itu kan kadang-kadang ada penanganan. Misal, dia sudah hafal Quran, tapi dalam kepribadiannya suka bikin apa istilahnya masalah dengan teman-temannya, atau ada perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Nah, kadang ada kebijakan dari pondok, sudah dijadikan imam saja, kan begitu ya, biar sholatnya nggak terlambat. Masa imam masbuk jadi apa makmumnya? Paham? Iya. Kalau imam masbuk kan jadi apa makmumnya? Iya. Artinya biar tertib dia bangun. Kadang itu inisiatif pondok kan begitu. Nah, kadang-kadang bocor alus sampailah kepada santri tadi. Oh, berarti saya digunakan ini. Nah, dia semakin apa? Ngomong, loh aku ini jelek-jelek begini dipakai jadi imam loh, jangan dikira, kan begitu ya. Nah, ini jadi bukan merekomendasi, bukan merekomendasi. Jadi dalam keadaan tertentu, dalam hal-hal yang barakallahu fikum, kita gak tahu kejadian yang kadang terjadi bahwa Allah menguatkan agama ini dengan apa? Dengan sosok seorang yang tidak baik. Berarti judulnya apa? Hah? Wis geng-geng itu kumpulkan semua suruh bantu pondok. Ini kan orang-orang yang jelek tadi, mungkin Allah akan kuatkan agama ini. Ya jangan gitu, ngurusi yang genah-genah aja repot kan begitu ya. Ngurusi yang udah baik-baik gitu kan ya. Kadang-kadang ada istilah. Itu kenapa sih kita enggak ada kepedulian pang gitu ya, yang di jalan-jalan itu buat dikumpulkan, diopeni, diapakan kan gitu. Ya, akhi, kita ngopeni anak-anak yang sudah baik-baik aja mumet pusing kan begitu. Lah kok ngopeni sampai ke sananya? Ya monggo silakan kalau mau ngopeni. Ya. Boleh-boleh saja. Tapi kan kita punya fase ya, punya tahapan, punya kemampuan mengukurlah. Ikhwan berkeluh kesah ini anak-anak saya itu bagaimana? Anak-anak kami bagaimana? Pelajarannya, mondoknya, tingkatannya. Yes. Semua kan berjibaku buat fasilitas, buat tempat, membuat apa istilahnya jadwal pelajaran kan begitu. Lah kok tiba-tiba ada yang saya tadi kok lewat di pasar tuh banyak anak-anak nongkrong, anak-anak nakal semua pakai anting-anting kayak apa di sini namanya besi besar gitu ya. Ada yang pakai kalung pada rambutnya ini. Tapi kok pada sholat ya pas zuhur tadi. Bu itu diopeni, ada ustaz-ustaz yang ngopeni itu. Oh, jenengan nih loh, saya aja ngopeni anak jenengan aja kerepotan kan begitu. Itu yang sudah bapaknya baik, anaknya baik kan begitu ya. Baik. Kemudian dikatakan bahwa wa mithlu man ta'allamal ilma liktisabi dunya. Dicontohkan ini seperti seorang yang mempelajari ilmu, contohnya ya, yaitu penerapan hadis ini barakallahu fikum dalam perihal sesuatu yang sesungguhnya bagus, sesuatu yang mulia, tapi cara-caranya tidak baik, ya kamu mungkin tidak akan mendapatkan. Masih kembali kepada ucapan Ibn Atok tadi ya. Dicontohkan seorang yang mempelajari ilmu, liktisabi dunia, untuk mencari dunia, warif'ati fiha, dan upaya untuk mencari kedudukan, supaya dia mendapat tempat untuk mencari dunia dan juga kedudukan, dimuliakan, diorangkan, atau mungkin wa mathalu ya, wa mathalu man ta'alamal ilma, wa mathalu man ta'al ilma, permisalan seorang yang mencari ilmu karena ingin mengharapkan dunia dan kedudukan, begitu ya, kaman rafa'al adarata, seperti seorang yang mau apa ya bahasanya, membuang adar, kotoran. Afan mathalu man ta'alamal ilma, permisalan seorang yang mencari ilmu tapi tujuannya kepada iktisabi dunia, warif'ati fiha, dan terangkat menjadi orang yang diorangkan, dimuliakan. Kaman rafa'al adara bi mil'aqatin minal yaqut. Seperti orang mau membuang kotoran, tapi yang dipakai untuk buang tadi sendoknya terbuat dari batu permata. Luar biasa ya. Wong batu permata saja kecilnya mungkin hanya seberapa ya? Sak biji kacang hijau, itu kan harganya luar biasa. Ini sama sendok ya. Paham? Katanya kata Ibn Atta, permisalan Permisalan seorang yang kalau mencari ilmu tetapi harapan tujuannya dunia dan ingin kedudukan, seperti seorang kalau membuang kotoran, mengangkat kotoran tapi pakai sendok. Bukan sendok-sendok biasa, sendoknya terbuat dari permata, batu permata. Qala fama asyrafal wasilah wa ma akhassal almutawassilu ilai. Di sini permisalannya ialah betapa mulianya wasilahnya, ya kan? Wasilahnya betapa mulianya. Sendoknya kan luar biasa ya. Sendoknya luar biasa, tetapi betapa hinanya. Betapa hinanya apa yang menjadi tujuannya. Iya. Ilmu kan wasilah, paham? Ilmu sebagai wasilah menuju kepada kebahagiaan. Baik. Kemudian waqala Suhnun, berkata Suhnun, kana Ibnu Al-Qasim qallama ya'ridu lana illa wa huwa yaqul. Berkata Suhnun, yaitu murid daripada Ibnu Qasim, Ibnu Qasim gurunya, sering beliau ketika mengajari kami menyampaikan masalah ya'ridu alaina, yaitu menyampaikan, mengajarkan, illa wa huwa yaqul, seringnya beliau menyisipkan nasihat. Jadi kadang guru mungkin dalam mengajarkan itu bukan misalnya monoton ya. Ya betul, mungkin pelajarannya misalnya bahasa Arab, pelajarannya mungkin apa, ilmu alat lain, itu kamu ajarkan, kadang disisipin nasihat. Beliau berkata, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, fa inna qalila hadzal amr, karena sedikitnya perkara ini, ya'nil ilm, yaitu ilmu, ma'a taqwallah kathirun. Sedikitnya urusan ini, apa itu? Ilmu. Kamu belajar baru misalnya durusul ughwa ya, DL jilid 1. Kamu baru, kemudian pembukaannya, kamu tekuni, kamu nikmati. Kamu baru belajar misalnya, fikih, baru masuk mungkin dalam bab taharah, kamu tekuni, tapi dengan ketakwaan kamu terapkan. Makanya kan ada istilah orang itu masya Allah yang baru-baru ngaji, tapi penerimaannya, kabulnya, kemudian ingkiatnya, tunduknya, ketundukannya, itu masya Allah kadang melampaui orang-orang yang sudah puluhan tahun belajar. Ini yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mabni pancet. Itu aja dia. Enggak nambah-nambah. Ya ilmunya enggak nambah, amalnya juga seperti itu. Kayak kalah dengan yang baru-baru, kan begitu ya? Paham? Makanya kata Ibnu Qasim menasihati murid-muridnya sebagaimana diunikun Suhnun, qallama ya'ridu lana illa wa huwa yaqul. Ketika mengajari kami, beliau sisipkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, fa inna qalila hadzal amr. Sesungguhnya sedikitnya masalah ini, yakni ilm, ma'a taqwallah, kalau diiringi dengan taqwallah, kathirun, menjadi banyak. Ya, berkualitas, ya. Menjadi berkualitas. Wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa. Tapi banyaknya fan, banyaknya bidang-bidang ilmu yang kamu pelajari, tapi dengan tidak ketakwaan, qalilun, itu sangat sedikit. Baik, mungkin kita nukilkan pada sebagian ucapan yang mirip dengan hal ini, yaitu ucapan Ibnu Mubarak yang tidak disinggung oleh Syekh di sini. Rubba amalin saghir, kata beliau, bisa jadi sebuah amal yang kecil, artinya sedikit, tu'azzimuhu an-niyyah, dibesarkan, menjadi besar, menjadi bernilai, menjadi berkualitas karena niat seorang. Ya, niat mencakup kepada ketakwaannya, kelurusan dalam hal maksud. Warubba amalin kabir, dan bisa saja amal-amal yang besar, event-event penting, kan begitu ya. Orang kan kadang misal, mohon maaf, ini misalnya kerja bakti ya, kerja bakti terus banyak yang lihat. Kalau pas giliran ada yang dibagi di belakang ini, kan gak kelihatan ya. Si Fulan tuh kemana? Kok gak kelihatan? Padahal Masya Allah, habis subuh nyelesaikan semua, dibersihkan semua, habis itu pulang. Nah, iya. Gak ketahuan, kan begitu. Ya mungkin Allah berikan ajar yang besar. Nah sebagian, istrinya datang terlambat, duduk, kan begitu ya. Oh, ini datang toh. Kan seolah-olah, Masya Allah, dari pekerjaannya apa-apa itu seperti apa ya, dia orang yang telah banyak mengerjakan, padahal enggak ngomong, enggak apa, enggak kerja apa-apa, cuma duduk saja kan begitu. Tapi dia meniatkan. Maka dikatakan rubba amalin saghir, bisa jadi amal yang kecil. Kamu enggak dilihat, orang enggak menilai kamu, kan begitu ya. Orang enggak membisik kamu. Bahkan kamu apa sih pekerjaan kayak gini kan begitu. Tapi apa tu'azzimuhu niyya, akan dianggap agung oleh Allah Azza wa Jal karena niat. Warubba amalin kabir, dan bisa saja amal yang itu besar menurutmu di mata orang banyak yang menilai, membici, menyanjung, tetapi tusaghiruhun niyyah, akan direndahkan kecil di mata Allah karena niat kamu. Sehingga ketakwaan ini yang barakallahu fikum mempengaruhi kisah yang disebutkan Imam Muslim, seorang sahabat yang bernama Utbah ibn Ghazwan. Seorang sahabat yang bernama Utbah ibn Ghazwan bercerita di masa kefakiran. Di masa-masa kefakiran aku pernah berkumpul bersama Nabi. Aku termasuk orang yang satu dari 7 orang yang waktu itu berkumpul. Yang dikatakan sabi'atu sab'atin. Aku termasuk salah satu 7 orang yang pernah waktu itu kumpul bersama Nabi. Di situ ada apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Sa'ad bin Malik. Waktu itu kami makan, karena kondisi kami tidak punya makan daun. Tidak makan daun? Tidak pernah. Bayam itu kan daun. Iya. Betul? Bukan ya, sayur ya. Jadi saya pernah makan daun? Pernah, Ustaz. Daun bayam. Ya itu sih bukan daun, itu sayur namanya. Ya. Paham ya? Daun kering, kasar lagi, kering kasar, sampai dikatakan merobek tepian bibir kami sampai berdarah. Kalau bayam kan nggak sampai gitu ya. Iya. Kemudian kata siapa tadi, Utbah ibn Ghazwan, saya punya izar itu kan sarung yang nggak berjahit ya, tahu kan ya, sarung terbuka tidak berjahit. Saya belah jadi 2, saya pakai separuhnya, saya pakai atau saya berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kondisinya fakir. Kemudian kata Utbah ibn Ghazwan, berlalulah masa, berjalanlah waktu. Kemudian singkat cerita, seiring waktu ada di antara kami kemudian mendapatkan jabatan. Ada yang jadi gubernur, Masya Allah ya. Jadi gubernur, kan gak disangka ya. Dunia kan kadang seperti itu. Kamu kenal di kampung, itu tuh gak lulus SD. Tapi jadi gubernur, bisa gak? Alhamdulillah. Ya. Kemudian termasuk aku, kata Utbah, aku jadi gubernur di masa Umar ibn Khattab. Di kota Basrah. Lalu, aku berdoa kepada Allah. Sebelum itu bercerita dan banyak terkesan dengan doanya. Allahumma inni a'udzubika an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indaka kabiran. Kata Utbah, ya Allah, aku berlindung kepadamu an akuna fi nafsi 'aziman. Aku membici, menyifati, menilai bahwa diriku itu besar, ya. Sudah berbuat ini, sudah itu, diorangkan, jadi gubernur lagi kan. Fi nafsi adiman wa indaka saghiran, tapi di sisimu kecil, takut. Ya namanya sosok seorang apa ya, jabatan sebetulnya kan semua mata kan tertuju. Iya. Artinya ibaratnya rekomendasinya dipakai, lama-lama kan apa ya istilahnya ya, kepalanya jadi besar ya. Ya. Allah musta'an. Perhatian seperti ini. Nah, kemudian saat suatu musim haji, aku wakilkan, ada pejabat sementara, aku perintahkan untuk menggantikanku. Aku berangkat haji. Ada kesempatan waktu aku berziarah ke kota Madinah. Ketemulah dengan Umar. Aku meminta, memohon agar jabatanku tidak dilanjutkan. Utbah meminta agar jabatanku tidak dilanjutkan. Umar menolak. Tidak bisa. Kamu pulang, lanjutkan tentang jabatanmu sebagai gubernur. Kan gak bisa nolak. Keputusan daripada Amirul Mukminin. Kemudian Utbah berdoa, ya Allah, jangan engkau sampaikan aku ke negeriku. Yaitu jangan sampai aku bisa pulang. Dan jangan engkau jadikan aku sebagai gubernur. Begitu. Allah kabulkan. Apa? Meninggal dalam perjalanan. Kan begitu. Berarti gak sampai pulang ke rumah. Dan juga tidak jadi gubernur. Wafat, meninggal. Lah kalau wafat, siapa yang mau marah? Hah? Kan gak ada ya? Kamu mati alasannya. Orang mati masa ditanya ya. Kamu mati alasannya gak jadi gubernur. Ya, yang kan gak bisa ya. Namanya orang meninggal. Ya sudah, qadar Allah syafa'at. Kan begitu. Tapi syahid di sini bahwa beliau berdoa kepada Allah. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan cara diwafatkan. Berarti gak sampai ke kampung halamannya dan juga tidak jadi gubernur. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bab dalam bab ini insyaAllah mungkin akan berlanjut. Cukup panjang mungkin di sini. Syekh Abdul Salam rahimahullah dalam menekankan yang sampai nanti kepada A'ik Athani begitu. Yang semoga makanya saya katakan tadi majelis pembahasan niat upaya membenahi, memperbaiki itu antum bahas pagi hari penting, di siang hari ketemu lagi penting. Enggak ada basinya. Enggak ada kadaluarsanya. Enggak ada tidak perlunya. Bahkan mungkin kamu baru bicara ingatkan lagi kan begitu. Karena itulah bentuk pertemanan. Kamu mungkin mendapatkan hal-hal yang kurang baik pada temanmu yang mengharap apa mengkhawatirkan, kok kamu demikian, saya khawatir. Nah, mungkin dia tersentak, jazakallahu khair kan begitu. Jazakallah khair kan begitu. Naam. Jangan terus ya ibaratnya apa ya tidak ifrat wala tafrit kan begitu. Jangan sampai kemudian terus ingatkan temanmu begitu. Saya tuh kok ngeliat kamu enggak ikhlas ya. Jangan begitu juga. Atau seorang teman ketika diingatkan, "Loh, kamu memang tahu saya enggak ikhlas." Al-muhim barakallahu fikum, bab ini bab yang cukup panjang dan mudah-mudahan dengan sering terulang, dengan sering kita mendengarkan tadi, namanya mu'alaja, ya, perbaikan. Terus diupayakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada pelajaran dari kitab Awaqo Tolab. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dars ini kita cukupkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Taib, apa hukumnya berteman dengan seorang non-muslim? Kalau pertemanan mau kamu nasihati, bukan dalam rangka hanya sekedar apa ya, kamu takut tidak dapat teman atau takut temanmu meninggalkan kamu dengan sebab misalnya kamu menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan agama ini, ya jangan berteman dengannya. Jadi pertemanan itu maka dikatakan sahibus sahib. Teman itu menyeretmu. Iya. Jangan sampai kamu terpengaruh. Allah musta'an pada sebagian santri ya. Kadang-kadang sampai istilahnya bahasa Yesus-Yesus. Kan begitu ya. Apa? Kamu kemana? Saya sudah murtad. Saya sekarang jadi Katolik. Guyonan. Guyonan di apa kalangan mereka. Ya sesungguhnya juga tidak sampai segitu. Itu tadi. Karena mungkin la ilaha illallah sering mendapatkan chattingan-chattingan seperti itu. Jadi teman, bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika min sahibis su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sahabat yang jelek. Naam. Kalau sampai mempengaruhi agamamu, maka barakallahu fikum, kamu lanjutkan. apa kamu tinggalkan kalau sampai berpengaruh membuat jelek, tapi kamu baik dan dia mulai condong, kamu lanjutkan pertemanan tadi. Artinya ada kisah yang disebutkan Al-Hafidz ya, ada kisah yang disebutkan Al-Hafidz. Ini bicara binatang ya. Saya lupa di daerah La ilaha illallah Al-Ma'kali atau apa ya, makanya dikatakan Kalbun Ma'kali, sebuah tempat begitu ya, yang di situ ada seorang yang berusaha untuk tansir, yaitu menasranikan, mengkristenkan, ada kristenisasi. Di hadapan orang-orang ramai dia berorasi, nyampaikan. Dalam orasinya itu menjelek-jelekkan Nabi, mencela, mencerca. Tiba-tiba ada anjing, seekor anjing yang disebutkan pada waktu itu, walaupun terantai, terlepas, digigit di lehernya. Dilepas, terlepaslah gigitan tadi. Sebagian mengomentari, anjing tadi itu kesel melihat kamu. Karena kamu tadi dalam orasimu, kamu begini-begini. Nah, anjing mengira akan memukul dia. Itu ihtimalnya awal. Ya, kamu dalam orasi begini-begini. Nah, anjing melihat kamu begitu, dia takut. Daripada dipukul, mendengar saya gigit duluan. Ya. Ya sudah. Diikat lagi. Dia berorasi lagi, menjelek-jelekkan. Ternyata digigit lagi, sampai mati. Jadi kan bukan masalah orasinya tadi, tapi materi yang disampaikan. Lah kalau ada pertanyaan, memangnya anjing paham? Wallahu alam, Allah menghendaki. Apa? Barakallahu fikum, kalau Allah menghendaki sesuatu, terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu aba kun fayakun. Tapi dengan itu dikatakan Al-Hafidz 40 ribu orang masuk Islam. Dengan orasi tadi justru dari mereka itu 40 ribu orang masuk Islam. Artinya apa? Ya bukan kemudian anjing bisa mengislamkan, tidak ya. Tapi kejadian tadi, dengan kata lain, seberapakah sumbangsih kita, kemampuan kita, dakwah kita, sampai bisa mengislamkan orang yang dia itu Nasrani. Iya. Pernah kita melakukannya? Sudahkah kita berbuatkan begitu? Nah, ya kalau kamu berteman dengan orang seperti tadi, kamu nasihati, terus bisa tertarik pada Islam, alhamdulillah. Iya. Baik. Nasihat untuk santri yang kurang berakhlak dalam bermajlis dengan gurunya. Barakallahu fikum. Tentunya di sana ada kitab ya, para ulama dalam tulisan ini, bab tentang masalah adab santri dan adab guru. Artinya begini, jangan sampai kita kadang menuntut santri itu yang beradab, sementara gurunya tidak perlu belajar adab. Karena ada kadang yang mengatakan, oh yang disuruh beradab itu guru-gurunya, oh santri terserah, apa guru terserah. Guru itu mau jungkir balik, mau apa akhlaknya, ya jangan, karena akan dicontoh ya. Akan ditiru, artinya kita kedepankan. Kok kemudian santrinya masih terus, ya banyak-banyak kita doakan, kita bimbing, kita sabari, kan begitu ya. Kita sabari. Dan Allah musta'an ya. Ya tentunya banyak faktornya ya. Makanan juga berpengaruh ya. Kehidupan sekarang juga berpengaruh, mempengaruhi perkembangan santri yang ada. Nah, sehingga dalam bab ini pertama yang harus kita tempuh ya banyak-banyak mendoakan, disampaikan kepada mereka perihal adab, dan juga hal yang perlu juga difahami bahwa kadang dijumpai pada seorang guru ya memang ada sebuah adab yang tidak baik, tapi jangan sampai terjadi kecaman mutlak. Jadi kecaman mutlak dalam artian kamu tidak ada pilihan kecuali harus berguru kepadanya. Kalau tidak ada pilihan, kalau ada pilihan barakallahu fikum, mungkin kamu bisa berguru kepada yang lain. Karena jika tidak kamu akan terharamkan. Kamu akan terharamkan sekian banyak ilmu yang ada pada gurumu tadi sehingga kamu tidak mendapatkan ilmu. Ya. Taib bertanya, apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Ya, doa kamu sendiri itu takdir ya. Doa kamu sendiri itu takdir. Kalau yang dikatakan takdir yang ada pada ketentuan yang telah Allah tetapkan, yang Allah tetapkan, dan itu pada Lauhul Mahfudz tidak akan bisa dirubah. Adapun yang di tangan para malaikat yang kemudian di situ disuruh mencatat tentang ajalnya seorang, kemudian apa? Apakah dia beruntung atau dia sengsara, seberapa umurnya. Nah, hakikatnya belum tentu itu pula yang ada pada Lauhul Mahfudz, bisa saja terjadi apa? Perkara yang berbeda, bisa jadi. Sehingga barakallahu fikum, doa yang kamu panjatkan kok kadang istilahnya mengubah nasib, ya, dengan kamu berdoa tadi Allah takdirkan merubah kepada nasibmu tadi, dan bukan sebagai mengubah takdir, ya. Perubahan-perubahan kamu tadi, ya, misalnya begini. Orang jelek. Kadang kan berpikir simple, ini saya sudah ditakdirkan seperti itu. Kok tiba-tiba dengan kesabaran, baik orang tuanya, siapa yang membantu, kok berubah? Masya Allah, berubah. Karena doa tadi, kan begitu ya. Nah, perubahan-perubahan tadi juga merupakan takdir. Merupakan apa? Takdir. Nah. Bagaimana mengingkari sesuatu dengan qalb? Kan ada hadisnya ya. Ada hadisnya, hadis Abu Sa'id ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir apa? Biadih, ya. Sebagian para ulama menafsirkan biadih itu hakus sultan, orang yang punya kemampuan, kekuasaan. Ya misalnya kekuasaan kecil, ya di pondok misalnya seorang apa? Mudir pondok atau seorang guru punya kekuasaan kepada muridnya. Musyrif punya kekuasaan, ya. Ada yang mengatakan mutlak, siapa saja yang melihat kemungkaran, dia punya kemampuan merubahnya, rubah. Misalnya apalah gitu yang misal ada anak mau berkelahi. Satu membawa pisau, satu tidak membawa. Hampir. Kamu punya kemampuan, kamu pegang. Kamu pegang tangan dia. Ih, jangan, bahaya. Kamu kok mau nusuk-nusukan? Berarti kan kemungkaran, ya. Kamu punya kemampuan. Walaupun kamu bukan bapaknya, bukan kakaknya, bukan musyrifnya, tapi punya kemampuan. Faham? Kamu rubah. Kamu pegang. Kamu ambil besi tadi atau pisau tadi. Kamu nasihati. Sampai situ ya. Ada pula yang mengatakan yang punya kemampuan ialah orang-orang yang mengampu wilayah itu. Ya, tadi kurang lebih ya. Di pondok atau mungkin di kampung. Atau lebih besar lagi kepada sultan, penguasa yang ada. Kemudian apa? Fa illam tastati fa bi lisani. Jika kamu tidak mampu, maka dengan lisan kamu sampaikan, kamu ucapkan, kamu tegur. Fa illam tastati fa bi qalbik. Jika tidak punya kemampuan, maka dengan hatimu. Minimal kamu mengingkarinya, ya. Kamu ingkari. Saya enggak suka itu, tapi dalam hati kamu, jika kamu ucapkan mungkin berisiko. Yang kamu ingkari orang yang akan misalnya menguasaimu. Kamu mungkin akan dipenjara, kamu akan dipukul, kamu khawatir seperti itu dengan khawatir yang dikatakan apa ya, mutawake, dipastikan. Ini kalau saya ngomong, mesti ini. Dia akan mukul saya, mungkin bahkan akan membunuh. Sesuatu bukan apa ya, bukan kekhawatiran yang berlebihan, tidak. Ya Allah, saya tidak apa setuju dengan apa yang diperbuat. Kan begitu ya. Saya tidak setuju dengan apa yang diperbuat. Dan mungkin banyak ya. Banyak hal-hal yang dimana terjadi, baik kadang di terminal, di bandara, di stasiun, di jalan, kemungkaran-kemungkaran yang dengan kelemahan kita, kadang kita baru mampu mengingkari dengan apa? Pengingkaran hati. Ya, pengingkaran hati. Dan adapun hadis wadzalika adzaful iman, dan itu dikatakan menunjukkan pada kelemahan iman, belum tentu. Artinya jangan sampai kemudian, wah itu ulama itu gak mampu. Lalu kamu membenci ulama dari kelemahan imannya. Nah. Dan ini juga bukan kemudian terus kelazimannya. Kalau seorang yang hanya mengingkari dengan hati kemampuannya, itu aja dikatakan adzaful iman, bagaimana yang melakukan? Berarti tidak punya iman, berarti kafir. Ya. Ya jangan begitu. Satu tambah satu, bukan dua kalau dalam hal-hal seperti ini. Kan kadang kita lazim begitu. Lah itu yang berbuat. Wong yang mengingkari dengan hati aja lemah. Berarti kalau sampai berbuat, tidak ada iman. Wong dia yang berbuat. Ya. Jangan kita bermatematika dalam menghukumi seperti itu. Karena apa? Orang yang lemah imannya kadang berbuat kepada perkara dosa dan kemaksiatan. Iya, saat turun. Saat turun kadar imannya jatuh dalam perkara kemaksiatan. Difahami ya? Baik. Ada yang menyebutkan Ibnu Atha, Ibnu Athaillah Al-Iskandari Al-Islami. Wallah alam ya khai. Yang disebutkan oleh Syekh di sini ya tentang Ibnu Atha tadi, wallah alam. Tentang hadis qudsi bahwa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Allah azza wa jal jangan disifati dengan kaifiyahnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah azza wa jal jika ada seorang hamba yang mendatangi ya perintah Allah walaupun misalnya dengan terbata-bata ya, dengan lambat, dengan berjalan atau dengan lari, Allah akan mendatangi hamba tadi dengan lebih, diberi pahala ya, dengan catatan tadi keikhlasan yang ada padanya. Jangan sampai orang mengatakan, ya Allah, aku ini sudah mendatangi perintahmu dengan lari sekencang-kencangnya, tapi mana janjimu bahwa engkau mendatangi orang yang jalan saja harwalatan, kan gitu. Ya, koreksi dulu. Mungkin kamu melakukannya dengan tidak ikhlas, sehingga doa yang kamu panjatkan sepanjang malam tidak kunjung tiba jawabannya. Ya. Atau ditunda oleh Allah, kita berbaik sangka dalam berdoa. Makanya dikatakan, apa? Sebagian salaf, mungkin nisbah kepada Abu Hurairah, saya itu tidak khawatir kalau doaku apa? Ditolak. Sebagian salah saya mengatakan, aku ini tidak khawatir seandainya doaku ditolak. Kenapa? Karena mungkin banyak sebab. Iya. Orang itu kalau doanya ditolak, itu kan banyak sebab. Banyak sebabnya. Ya mungkin karena dosanya, karena makanannya, dan seterusnya. Iya. Artinya mungkin kalau ditolak. Tetapi yang aku khawatirkan, kalau aku itu bosan dari berdoa. Ya aku khawatirkan, kalau sampai muncul aku bosan dari berdoa. Ya Allah, kemarin berdoa, hari ini berdoa, kok enggak ada jawabannya, mendingan saya tidak berdoa. Ini yang aku khawatirkan. Tapi kalau ditolak, aku tidak khawatir. Aku akan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang menjamin doanya masih dikabulkan? Kan tidak ada. Iya. Makanya jangan sampai orang itu apa? Memastikan, aku kalau berdoa mesti dikabulkan. Yang aku khawatirkan bukan masalah kalau doa itu tidak dikabulkan. Tapi yang aku khawatirkan kalau aku itu sudah mulai malas. Malas dari berdoa. Nah, makanya sempat ya juga pernah kita sampaikan ada sebagian menasihati ya, Urwah. Menasihati seorang, kamu tuh sholat kok cepat banget. Kemudian tiba-tiba habis sholat langsung lari. Kamu tidak butuh kepada Allah, kan begitu. Tidak meminta kepada Allah, walaupun hajatnya kecil. Kamu tidak butuh meminta Allah, padahal semua hal kita mintakan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kepada ibaratnya garam saja kan gitu. Meskipun kan garam kan kamu bisa ke tetangga ya. Masa minta garam kepada tetangga satu sendok yang punya gak diberi. Bukan itu masalahnya, tapi nilai. Ketika seorang tidak punya sesuatu itu, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai segitunya para salaf. Hukum tentang membaca Quran tanpa toharo tidak mengapa, tetapi dengan bertoharo itu lebih afdal. Dan Syekh Muthaimin menyebutkan bahwa dalam masalah ibadah itu yang afdal juga istiqbalul qiblah, menghadap kiblat ya, baca Quran, na'am, dan selainnya. Bolehkah berdoa di waktu mustajab? Seperti di sepertiga malam terakhir dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu ada waktunya. Ya kalau kamu zikir petang mulainya habis asar sampai apa? Tenggelamnya matahari dan tidak bisa diqadha. Artinya begini. Kalau kamu lupa zikir petang tadi, tidak ada manfaatnya bagi kamu. Kamu zikir itu kamu lakukan ba'dal maghrib, tidak diqadha. Ya sudah, lewat. Berarti kamu tidak berzikir di hari itu. Paham? Ketika zikir pagi kamu lakukan habis subuh sampai terbit atau sebelum, ya, sebelum terbit matahari, kamu kok lupa, ya sudah lewat, tidak diqadha. Waktunya mahdud, waktunya terbatas. Dari mulai zikir pagi, habis sholat subuh sampai matahari apa? Atau sebelum matahari terbit. Naam, wallahu alam. Dan ini pernah kita dengarkan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari waktu mungkin kurang lebih tahun 2017-an memberikan daurah di negeri kita. Baik, ini sampai jam berapa ya? Ada pertanyaan, saya itu malas atau saya itu pengen cerdas. Saya pengen menjadi anak yang cerdas. Kemudian anak pelajari pelajaran ini dan itu seperti ilmu nahwu, hadis dan yang lainnya, tapi dari dulu malas untuk murojaah pelajarannya dan sampai sekarang numpuk minta motivasinya. Ada sebuah syair ya, ada sebuah syair dikatakan yadhunnu al-ghumru annal kutuba tahdi. Yadhunnu al-ghumru annal kutuba tahdi. Orang mengira bahwa kitab, orang mengira al-ghumru ini orang yang belum punya pengalaman. Orang yang enggak punya pengalaman tapi bergaya, mampu ya. Beda ya. Orang punya ilmu kadang terapannya kalah dengan orang yang kadang belajarnya tidak seberapa tapi punya terapan, paham ya? Ya misalnya dalam hal-hal duniawi lah. Ya, anak-anak yang lulusan SMK teknik macam-macam begitu ya, misalnya teknik apa begitu ya, dengan orang yang sudah pengalaman walaupun istilahnya dulu enggak sekolah itu kan ada nilai lebihnya orang yang berpengalaman. Nah, orang yang belum berpengalaman tapi menyangka dirinya punya kemampuan, dikira bahwa buku-buku yang dia miliki, yang ada pada dia dan punya kemampuan membaca itu bisa membimbing dia. Akhafah min li idraki al-ulumi, memberi bimbingan kepada seorang yang punya pemahaman. Saya ini orang cerdas, saya ini gampang dijelaskan, cepat nyantol kan begitu ya, bahasa kan begitu ya, karena gampang itu dalam waktu gini aja cepat. Akhafah min li idrakil ulumi, untuk mencapai ilmu-ilmu tadi ya, bahasa Arabnya ya, nah apa, dengan sekian banyak cabangnya, ada nahwu, ada sorof, mungkin nanti pada apa isinya balagh dan yang lainnya. Wa mayadri al jahul bi anna fiha, orang yang jahul tadi, orang yang kebodohannya dia itu apa ya, kadang-kadang nganggap dirinya pintar tapi padahal jahul. Dia tidak tahu bahwa dalam kitab-kitab yang kamu pegang, yang kamu pelajari, di situ ghawamidun, ada masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang sulit. Hayyarat akla al-fahimi, bisa membuat bingung orang yang kepahamannya melebihi kamu. Ya. Kadang kitab kita baca, ulama, kadang pada seorang itu bingung, ini masalahnya bagaimana? Kita kadang sering yang mendengar masyayikh, wa indi mutaraddid, adapun aku masih belum mapan dalam masalah kesimpulan masalah ini. Mutaraddid, misalnya antara ini fardu ain atau fardu kifayah. Berarti kan ada kebimbangan dalam masalah tadi. Hayyarat aqlal fahimi. Idza rumtal uluma bighairi shayhin. Kalau kamu mencari ilmu tanpa ada guru yang membimbingmu, kamu mengira dengan apa tadi, kefahaman-kefahaman yang kamu lakukan tadi, barakallahu fikum, bisa mengatakan bahwa kamu kuasai, lalu kamu bisa otodidak, dolalta anisiratul mustaqim, kamu bisa terjatuh pada sebuah kesesatan dari jalan yang lurus. Taltabisul umur alaika hatta, kamu bisa terancukan, kamu bisa terkaburkan dalam sekian banyak masalah sampai dikatakan takunu adalla min tuma al-hakimi, kamu bisa tersesat ya. Kamu bisa salah ya. Kamu bisa salah ketimbang tuma al-hakim. Tuma al-hakim itu dikatakan bahwa dulunya dia ayahnya seorang tabib, ayahnya seorang tabib, seorang mungkin ahli asyab, orang yang bisa meracik ramuan-ramuan. Nabawi dia seorang ahli tib ataupun bahasa kita mungkin dokter lah gitu. Nah, Tuma al-Hakim itu otodidak karena bapaknya dulu seorang tabib. Nah, kemudian dia lanjutkan tapi dengan otodidaknya tadi. Lalu barakallahu fikum, di sana mungkin yang namanya buku itu kan ada kadang titiknya hilang, titiknya bertambah, nun jadi ta, ya, ba jadi ya. Nah, lewat sebuah hadis, al habbatu sauda dawaun li kulli da, habba sauda, jintan hitam, jintan itu apa ya, habba sauda ya, itu sebagai obat segala macam penyakit. Nah, terjadi tashif, dia baca hayyatu sauda, cari ular kobra. Nah, sebagian mengatakan dia yang mati, sebagian mengatakan dengan ular kobra dia obati banyak orang, akhirnya banyak orang yang mati karenanya. Gara-gara satu titik pada habba. Bayang enggak? Satu titik saja kan? Titik-titik dalam apa? Dalam huruf ba jadi ya. Nah, ini juga barakallahu fikum hal tadi ya, tentang masalah motivasi berguru, kemudian seorang mendapatkan bimbingan. Baik, masalah bacaan Al-Fatihah bagi seorang yang masbuk, kemudian mendapati imam sudah rukuk, sebagian ulama menghitung sebagai satu rakaat walaupun belum lengkap bacaan Al-Fatihahnya. Wallah alam, itu yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Baik, demikian wallah alam. Mohon maaf beberapa pertanyaan belum bisa kita jawab pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan kembali mengingatkan kepada kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik. Dan apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.